pota na motema o na tongo na lembi kolongwa na pongi anga motema mokomi kosala mpasi o otoni selinga mabanzo nzoto nyonso lungu mbeli soki ezokisi nzoto nyonso esalaka mpasi kasi pota ya motema eleki kosuwa eleki kosuwa singa pota na motema o na tongo na lembi kolongwa na pongi anga motema mokomi kosala mpasi o otondiseli ngai mabanzo nzoto nyonso lumbungu mbeli soki ezokisi nzoto nyonso esalaka mpasi kasi mpota ya motema eleki kosuwa eleki kosuwa makanisi matondi ngai na motema o bangusanga liputa na elongi mwana mwasi oyo mabanzo mangai makei mosika o natiloboko na litama o mposa ya kolela makanisi matondi ngai na motema o bangusanga liputa na elongi mwana mwasi oyo makei mosika o natiloboko na litama o mposa ya kolela makanisi matondi ngai na motema o bangusanga liputa na elongi mwana mwasi oyo ya kolela